Pertanyaan, apa bisa dilakukan i'tikaf itu oleh seorang wanita? Boleh, istri-istri Nabi juga melakukan i'tikaf. I'tikaf, apakah boleh membawa anak? Anak umur berapa ini? Kalau anak-anak yang belum bisa diatur, nah ini akhirnya enggak jadi i'tikaf. Jadi momong anak di masjid kalau begitu. Akhirnya ribut ini itu, enggak jadi i'tikaf kalau seperti itu. Karena apa? Terganggu ibadahnya. Tapi kalau anak yang mungkin bisa diatur, ya, bisa diajak beribadah, nah ini memungkinkan. Wallahualam. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah dalam sholat jahr? Ini terjadi perbedaan pendapat ulama yang cukup kuat. Kesimpulannya, wallahualam, pada sholat jahr makmum mendengarkan saja. Apakah tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah disyariatkan takbir setiap selesai salam salat wajib? Kita telah terangkan pada waktu sebelumnya, disyariatkan takbir tanggal 1 sampai 8 ini, tapi mutlak, tidak terkait dengan salat. Jadi di luar waktu-waktu setelah salat, di mana tempat, ya, di rumah, di jalan, kita disunahkan takbir. Allahu Akbar. Apakah makmum harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah atau mengikuti imam untuk rukuk? Kalau memang masih lama, ya, kemudian imam sudah rukuk, maka kita ikuti rukuk. Soalnya kita tertuntut untuk mengikuti imam. Tidak ada waktu lagi untuk baca Al-Fatihah. Tapi kalau tinggal sedikit, ya, yang tidak mengurangi apa perbuatan kita mengikuti gerakan imam, maka insya Allah tidak apa-apa, dilanjutkan, diselesaikan. Mana yang sahih, meletakkan tangan di dada setelah i'tidal, atau diletakkan, atau tidak diletakkan di dada, yakni lurus? Yang lebih kuat, wallahualam, tidak diletakkan di dada, tidak bersedekap setelah rukuk atau i'tidal. Wallahualam. Apa sholat harus melihat ke tempat sujud? Ya, ketika sholat kita dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud, karena beberapa riwayat di mana Nabi tidak melebihi pandangannya dari tempat sujudnya, dan juga itu secara maksud, ya, lebih menjaga kehusuan, lebih menjaga kehusuan dan konsentrasi kita di dalam sholat. Apa makna akidah? Akidah itu keyakinan, sesuatu yang kokoh yang kita yakini. Apa batasan seorang boleh jual beli di luar masjid? Yang pernah saya dengar dari beberapa masyayikh, terutama masjid-masjid sekarang ini, yakni wilayah yang dipagri, ya, sebagai wilayah masjid, itu termasuk masjid, sehingga kita dilarang berjual beli di tempat tersebut. Wilayah atau area masjid yang dipagri itu termasuk masjid. Seperti misalnya untuk melihat Masjid Nabawi, ya, kan ada gambar juga, ya, walaupun sebagian belum pernah, tapi kan ada gambar. Ada masjid di tengah, kemudian ada halaman yang lebar. Nah, setelah halaman lebar itu tetap ada pagar, pagar tralis itu, ya, semacam itu. Nah, itu semuanya masuk ke masjid, sehingga tidak boleh berjualan di area tersebut. Allahu Akbar. Makanya secara praktek juga tidak dapati kalau penjual-penjual di sana ya di luar pagar itu. Tidak ada yang masuk. Di akhir-akhir ini lagi marak media sosial mengungkap kejahatan Syiah. Sampai ada foto-foto orang Syiah lagi sujud ibadah di depan kuburan. Ya, sujud di depan kuburan imamnya. Apakah benar adanya perbuatan orang Syiah tersebut? Ya, mereka itu memang para penyembah kuburan. Bukan hanya itu, terhadap kuburan Husain mereka sujud sejak sekian meter sebelumnya. Ya, jadi sujud kemudian berjalan sambil sujud, bukan jalan ngesot lagi. Ya, sujud sambil berjalan, sujud terus sampai ke kuburan. Itu orang Syiah. Mereka itu para penyembah kuburan, ubadul kubur. Bukan hal yang aneh pada mereka. Lihat kuburannya para imam mereka. Apa ada kuburan imam mereka yang seperti kuburan raja-raja Saudi Arabia? Ya, sengaja saya bandingkan dengan raja-raja Saudi Arabia. Raja Saudi Arabia, masya Allah, ya, kalau mau bicara harta, jangan tanya sudah. Tapi lihat kuburannya, mengikuti tuntunan Rasul. Ya, dikubur dengan begitu sederhana, sebagaimana rakyat biasa, hanya ditandai dengan batu sudah, nggak ada bangunan apa-apa. Ini Raja Saudi. Ulamanya juga begitu. Tapi lihat tokoh-tokoh Syiah, kuburannya itu bisa apa, berapa M mungkin untuk buat kuburan, ya, melebihi masjidnya mungkin biaya untuk kuburan-kuburan mereka itu. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi mengatakan apa? Kepada Ali. La tada. Kepada Ali. Ali yang dikatakan oleh Syiah sebagai imamnya mereka. Ali dipesannya Rasulullah apa? La tada qabran musyrifan illa sawaita. Jangan kamu biarkan kuburan yang menggunduk, ya, tinggi kecuali kamu ratakan. Itu kata Nabi. Nah, sekarang kalau Syiah betul-betul mengikuti Nabi yang katanya, ya, menjadikan Ali sebagai imam mereka, ini hadisnya Ali, mana kuburan imam mereka? Jadi memang betul-betul mereka itu, ya, tidak adil dalam berkeyakinan dan berbuat, hawa nafsu intinya. Pertanyaan, saya sudah nikah selama 12 tahun, tapi suami jarang sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah menjalankan dan mengajarkan syariat Islam kepada anak. Kadang anak jadi suka lalai karena di rumah terasa ibadah sendirian. Bagaimana menghadapi suami yang seperti ini? Ya, dinasihati, diajari bagaimana caranya supaya materi agama itu masuk. Mungkin dengan omongan, mungkin dengan bacaan, mungkin dengan rekaman. Coba bagaimana caranya, sambil banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan menjadi suami yang baik. Sekali. Ini bolehkah melamar seorang akhwat lebih dari satu kali karena agama yang seterusnya? Ini pertanyaan panjang. Kalau mau nanti ngomong saja langsung. Mau konsultasi. Apakah bank-bank syariah di Indonesia memiliki sistem yang syar'i? Tidak. Umumnya bank-bank syariah justru tidak sesuai dengan syariat. Ya. Dan bahkan kalau dikalkulasi bunganya bahkan lebih besar daripada konvensional. Bolehkah membuat aplikasi untuk bank syariah tersebut? Nggak boleh. Kalau bank syariah yang disebutkan tadi, nggak boleh. Kecuali kalau antum buat bank syariah yang syar'i betul-betul, kemudian buat aplikasi untuk itu, wah, bagus. Walimah khitan apa ada dalam syariat? Ya, sebagian ulama mengatakan ada, cuma wallahu alam yang lebih kuat tidak ada, karena tidak ada dalil yang jelas dari Rasulullah SAW tentang adanya walimah khitan tersebut. Wallahu alam. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.